Cái đó rồi cái này truy tên tại cả tiêm preng trục đếc đó trục đếc xào cả rồi cái lệch đếc nó có phlek phlek nữa thì xe ra lũ đăng Sámi Khá Chi nghĩ bắt cho Khá Chi đi có cà phê tăng mà tăng mắc ca tapi nè tăng mắc ca kan ada suwe ngantri nè 15 tahun bayare larang. Mula supaya orang kau neng koror di gua keliru, nek mau ngaco ya. Tapi kita saat turunnya teng Mekah, latihan di kaji palsu teng alun-alun kurba, lingga nganggo KN Ikhram lah. Baik Allahumma kajan, ya niatnya tenanan, tapi kak baik triplek, jenenge mana sih kak? Haji. Terus lu mau diterno wong sakam? Kampung sing diterno mlebu asrama haji Dono Hutan Solo sing ngeterno menggok kebun binatang dolan niku lak carane wong mriki aja direwel sampean iku wal jamaah niku kisor dhewe dene mulo kadang kiai niku ya wong kisor dhewe ngeten iki lak ya tiyang bodho nggih kita niki lak tiyang bodho ibadahe ora pati sregep. Angger krungu azan kan Allahu Akbar Allahu Akbar. Azan maneh. Lha mulo kadang nek ana ibadah niku golek tambahan, contone tarweh. Tarweh niku nek teng desa, ngen kula niku 20, 3 witir, mboten 8. Nek 8 niku ibadahe wong pinter-pinter. Sing ganjarane wis wis akeh, lawan dhewe iki wong bodho ganjarane sithik. Mula milih sing 20. Bener sing ngendi? Ya kabeh bener wong, ora ana sing nyalahke. Cuma awak dhewe wong desa niku milih sing luwih aman. 20 niku luwih aman timbangane wong 8. Sebab napa? Sesuk ning akhirat kok sing bener iku sing 8, awak dhewe duwe turahan 12. Lah sesuk sing ning bener kok sing 20. Sing kurang 12 iku ning golek nang ndi? Luwe niku tok, tarwe niku sing bener niku ya sing 20. Sing bener kok 12 ya sing bener kok 8 awake dhewe sing diturahan 12. Ya kaya lunga ning pasar niku nek sangune akeh ya iso blonjo macem-macem. Nah, sing kaya ngeten iki nek kiai ning desa wonten niku. Mula misalnya kiai niku nek teng desa nggih muridé ulama. Niku ya ana wong mati ngoten niku. Nggih tetep mawon nek tanggane nglumpuk disuguhi mangan. Saniki kapan ora oleh mati kok tanggane teko suguh mangan ngripot-ngripoti ya ora iso. Awak dhewe niki wong Jawa, Islam sing manggon ning Jawa, wong Jawa sing melu wis Islam. Nah, wong Jawa niku teng pundi mawon anggere ana wong ngumpul niku mesti mangan. Ana syukuran no mangan. Ana kawinan mangan. Bahkan tanggane niku ning rumah sakit lambene mangap ra iso mangan. Niku tetep digakno panganan nek wong Jawa niku. Sebab wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul. Mula nek wis ana wong ngumpul kudu dikei mangan. Lah mulane ana wong mati kok padha ngumpul ya kudu dikei mangan sebab mangan ora mangan kumpul. Iki sami kali politik. Wong Jawa niku ambo politik kok diunekke jet apa tidak boleh mani politik. Iki mboten iso Pak Polisi. Mula sampean ra iso nangkep mani politik. Wong Jawa kok anggere ana pilkades mesti ra ketang 20.000 wonten. Ono pilkada ya saya ketemunan ngono ya ono kadang gitu Pak Muklis ya itu toh 10.000 20.000 ngono biasa niku mani politik mboten niku nami jer besuki mawa beo niku wong Jawa mulane ono mani politik ra oleh kali Pak polisi ya disalini jenenge mboten mani politik jenenge uang ben bensin ngoten apa. Nek diterima masjid jenenge sumbangan, nek diterima kiai jenenge bisa bisa roh. Aku biasa aja digoleki mani politik. Itu suap jare sapa? Wong hadise niku cetha. La'anallahu ar-rasi wal murtasi fil hukmi. Lho niku hadise. Dadi sing ra oleh niku suap menyuap dalam urusan hukum. Terus suap niku gedhe lah, mosok 50.000 mawon kok suap piro. Lah 50.000 mawon kok suap mboten. Bener. Hari kita ni duwe aturan-aturan. Ini sami lah, milo kita panjenengan sedaya nggih. Awak dhewe niki wis ora petuk Kanjeng Nabi, tapi ngaku dadi umate Kanjeng Nabi. Lho akhire awak dhewe isone napa? Ya namen nyebut-nyebut Kanjeng Nabi. Ya nyebut ya Rasul, ya Allah, ya Rasul, ya Allah. Nah, suwe-suwe kangen karo Nabi napa. Nah, jane wong Jawa lek kangen ya nganggo cara Jawa, mula ana kangen karo Nabi Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dina ne Senin 12 Mulud taun Gajah. Kangene wong Jawa. Nek wong Baghdad ngoten ya siji meneh. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik wong Baghdad. Nek wong mriki kangen ibu-ibu niku campur cara Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Lho wong pancen umat Nabi sing teng Jawa kangene ya ngangge cara Jawa ngangge lagu perahu lah layar ngene biasa niku murite ulama. Nek sing lagi putus cinta ya ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam niku lah yen arep cerita karo sapa niku lagune Nurhana niku. Sing senengane dangdut yo kangene ngangge cara dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik neneng nih kok apa lu? Ya Rafi'ah lho Pak Taufik ini caranya obat jiwas anfan tahiyat ya huwailal jun duhai senangnya pengantin baru dereng dereng dereng dereng dutan niku. Lalu niku mula uang niku nek murite ulama carane seje se ini cising tiang Sunda ya kaya Sunda. Ya Rasulullah salam salamun alaik es lilin mak cecek lho niku lak cara Sunda lho dadi ulama mbiyen niku mboten jelaske napa-napa ning sampe langsung dipraktekno ngene lho seneng Nabi Kanjeng Nabi niku tiyang Arab tapi awak dhewe niki tiyang Indonesia sementara Nabi kudu nuruti karepe wong Indonesia sebab napa Kanjeng Nabi rahmatal lil Lamin niku dudu wong Indonesia rahmatal lil Kanjeng Nabi tapi Kanjeng Nabi rahmatal lil Lamin berarti Kanjeng Nabi kudu nuruti karepe wong Banjar apa wong Purba Lingga. Lah mulo Nabi ngerti Islam misale arep tekan Purbalingga sing wong Purbalingga niku paling apal Quran ya mung sak ayat. Mula Nabi yang nuruti wong Purbalingga baligu anni walau a ayat. Lha niku sajane kan Nabi wis ro nek Islam arep tekan Purbalingga. Niku Kula nabi niku nuruti karepe wong sak donya. Mula Gusti Allah yo ngarepe apa nuruti karepe wong sak donya. Jeng nabi ngulang salat. Sing diulang kok ribet, gitu, ora sempet. Ya mula terus akhirnya ya wis dikelompokno dadi siji jenenge salat jamaah. Wis ribet, ya wis dirangkep. Ning cekak-cekak jenenge salat kosor. Lho niku asline nuruti ta nggih. Sampeyan asline niku kudu teng Mekah nika bendina sembayang teng mriko. Nggih, soalé inna awwala baiti wudi alinazil alladzi bi Bakkah mubarokah. Tapi wong awak dhewe wong kene ya wis cukup ngadep ro rono fawallu wajhaka syatrul Masjidil Haram. Lho kaya ngene iki. Lah nabi niku rahmatan lil alamin. Mula sampean sesuk nek petuk nabi ya gaya mriki. Ya Rasul, ya Nabi salam. Ono sing ngono, ono sing ya Rasulullah salam. Lho iku tekan ndi iku? Anu jeneng nabi King Sunda. Napa lagune iku es lilin. Ya sampean teko wong mriki, ya Nabi salam alaika ya Rasulullah. Nabi balik tak. Lha iku kondi. Ki purbalingga ya Nabi. Lha iku lagu apa? Perahu layar. Lho dak. Lha iki sore lho ya niku. Lha mula Kanjeng Nabi niku waktu mulang teng Mekah nika, ya ora kok keras ngoten niku ora kok dipadhake kabeh. Ana muridé Nabi sing bendina petuk tur pinter jenenge Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nek diulang ya tenanan oh pinter. Salat li ya sing khusyuk. Ngono nek kowe khusyuk tak kon milih serbanmu, serbanku sing ijo apa sing abang. Akhir Allah. Rampung salat sing pilih, sing ijo sing Nabi. Ah kowe ra khusyuk mesti bar salat kok langsung iso eling ijo. Oh nggih, baleni. Lha niku nek Nabi mulang Sayyidina Ali. Lah akhire Sayyidina Ali niku lak pinter dadi murid sing paling kelas 1. Terus Kanjeng Nabi salat Allahu Akbar. Sing mburi Sayyidina Ali, tapi mburine Sayyidina Ali ini kan goblok kabeh. Allahu Akbar Sayyidina Ali khusyuk. Lah sing mburi Allahu Akbar. Gusti Allah ketok ora Kang, ora iki. Akhirnya sing rombongan buru ora gelem salat, kerusak. Sampai Kanjeng Nabi takoni, sing ngopo sing buri kok ruwame? Wangil Kanjeng Nabi Gusti Allah ra ketok. Lah kok ngono? Lah ke wong pun ribuan tahun tiyang mriki niku ngibadahi Gusti Allah niku ening wujude. Lah jenengan gawa Gusti Allah ra ketok ge kangelan Kanjeng Nabi. Nang tapi kowe ngandel, nggih ngandel tapi angel. Akhirnya ngono ya Allah, sebagian sakit, sebagian boten. Lha malaikat Jibril medun ngulangi mawal iman, mawal Islam, mawal ihsan, iman. Iku antum minabilahi wa malaikati wa kutubi wa rasul wa yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syari minallahi ta'ala tudakta. Mawal Islam, tasyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, qimu salata, wa tuti zakata, suma Ramadan, wa tahjul baiti man istata'a ilaihi. Tapi lala iman Islam ini lenyangkani ngangge apa ngangge ibadah lah ibadah karo sing ora ketok ngene iki yo piye diulangke ubudullah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ibadah oh sira kaya sira weruh Gusti Allah lah nek sira ora weruh yakin Gusti Allah weruh si sira lah mulo akhire Kang wes aku wes dijawab ro Gusti Allah pokok intine sira iki dikokon ngibadah nang Gusti Allah kaanaka taro hu kaanaka kaya ana sapa sira taro ningali sira hu ing Allah tapi nek kok ora weruh fa ilam takun taro hu fa innahu sune Gusti Allah ya ro ka iku ningali marang si sira akhire sing sahabat pinter Allahu Akbar khusyuk bareng sing mburi wong dikokon sing penting kaya weruh mula Allahu Akbar. Mula melek ngeten iki, kaya-kaya weruh Gusti Allah, mula ndeloki napa mawon. Tapi ben goleki Gusti Allah ora weruh Gusti. Allah weruhe cecek, weruhe napa? Mula salat niku ora entuk merem. Nek salat kok merem niku makro salat kudu melek supaya iso goleki Gusti Allah. Dadi kaya-kaya niku weruh Gusti Allah kan ana karo ngene. Lah nek wis sampean goleki kok ora weruh. Oh, berarti sampean cukup yakin rumangsa didelok Gusti Allah mulo akhirnya Allah Akbar iku lek iki kan ora ora ketok endi yo wis berarti yo wis cen awak dhewe ora pangkate weru Gusti Allah ning yo wis sing penting awak dhewe rumangsa didelok karo Gusti Allah mulo akhirnya Allah Akbar coba kan didelok Gusti Allah cukup. Akhirnya sing pinter ya iso sholat, sing bodoh ya iso sholat. Mula sholat sampean enak, Allahu Akbar, bu, rukoe bolong. Mulai sampean sholat awal sampai akhir delok ruko bolong, iki ora apa-apa. Sebab wong sholat niku ora entuk merem niku makruh. Sampean delok ruko oleh, tapi sampean kudu rumangsa diawasi Gusti Allah, sebab rumangsa diawasi Gusti Allah, mula nek weruh ruku bolong ora entuk dicunyuk. Mula Allah Akbar bo rukoe bolong oleh, sing mboten oleh iku nyuk, mboten niku mboten oleh. Allahu Akbar, ana ding ding ding bakso. Oleh ngrungokno bakul bakso. Sing mboten oleh niku terus nyaut, rong mangkok, Pak. Lah niku mboten oleh. Ya ya. Lha niku salat niku enak, akhire kok sing awam iso salat. Allahu Akbar. Ana wong ngentut. Titen. Aman kudu kuyu. Oleh. Sing mboten oleh niku terus. Lha niku mboten oleh niku batal. Lah, niku. Lah, mula awak dhewe niku sebab salat iki ora weruh Gusti Allah. Tapi muni ngadep Gusti Allah. Lah ning donya niki eneng sing weruh. Sinten Kanjeng Nabi? Sebab sing weruh Kanjeng Nabi, mula awak dhewe sing ra weruh nitip karo sing wa sing weruh. Mula nek salat dititipke teng Kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mula salat iku agar wis dititipke Nabi mesti tutup. Mesti tutup. Ning campur sego, campur krikil lah ya, campur-campur apa gabak udanan barang yang menopo itu campur ini mesti keterima loh. Ini mula sampai ini butuh Kanjeng Nabi soalnya bendino titip kok titip kok ora kan kenal gila ya. Lho akhirnya sing Nabi sing ngulang Sayyidina Ali ya iso, lho kok kabar sing bodoh-bodoh ya iso so sholat. Ini nah, contoh malih, yang Nabi niku muridene ya macam-macam, ana sing pinter, ana sing bodho. Lah wis ana sing diulang wong Kanjeng Nabi niku li utami ma makarimal akhlak. Kanjeng Nabi niku tata akhlak. Mula sok kabeh sing cerak-cerak kali Nabi ya ditata akhlake. Lah ngoten niku enten sing urung ketata. Waduh, ngoten niku wis bengok-bengok nang Kanjeng Nabi, mat. Mat ngoten niku. Coba kaya samriki saniki misale wong kula teng ngriki terus teng wingking ngriku wonten fe muafek ngono sampean nak mesti iki sapa iki. Lah zaman Nabi ya ono. Mat. Mat. Ngoten niku. Mat. Mat. Sok apa liyane iki gregeten iki lho sapa kok ora sopan temen karo Kanjeng Nabi. Ora sopan temen nyeluk Nabi kok mat. Padahal Kanjeng Nabi niku ora entuk diceluk mat, wong Quran niku wis nglarang la ta'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum. Pak dok aja nyeluk nabi ku kaya kowe nyeluk kanca-kancamu. Mula ya Habiballah, ya Syafi'allah, ya Rasulullah. Lho ngono ada wong kok mecet mat. Mat ngoten iso sahabat liyane kan mangkel iki santri kok ndi kok ora tata temen nyeluk nabi kok mat. Lah ngerti ngoten niku sahabat Umar pengen mangkel ditapuk tiyang niku. Tenono wong kaya nek tapuk lambene iki. Kanjeng Nabi ngerti gelagate Sayyidina Umar marah. Kanjeng Nabi ngongkon Umar jarno-jarno kon mlebu. Akhire pas nang mlebu. Lah begitu dikon mlebu niku nyung-nyung-nyung langsung kondo Nabi, "Mat, aku kudu nguyuh." Ya nguyuh wae. Lah dikeken nguyuh niku mboten golek toilet langsung nguyuh ning jero Mas. Masjid, so kabat Umar lah ya ora kuat ngempet tuarik pedang ajeng dikethok gulune. Lho ngoten niku Kanjeng Nabi Umar aja to. Niki nguyu ning masjid. Iya aku ya ora. Iki kurang ajar ora, wong iki cah desa. Adate ning desa nek ana pancen nguyuhi iki sak nggon-nggon. Eneng gedhang diuyui. Eneng kalenan diuyui. Ngene-ngene iki ya santriku ning santri bobot sak tari lho. Lho nabi niku sing diulang niku ora sing pinter tok. Oh macam-macam. Nah nek sampean golek sing muridé nabi sing kelas 1, ya kathah. Ana namine Sa'labah bin Abdurrahman. Diutus Kanjeng Nabi teng Madinah. Lho ngoten niku diutus Nabi niku saking semangate numpak jaran mul nembus kota. Lho kok teng-tengah dalan niku petuk wong wedok udo kok sadus. Sokabat Sa'labah niku saking kagete wedi tenan wedok udo. Akhire merem tekan mah. Mati aku wis ora bakal melek kapok aku ya Allah, motoku wis tak gendelok barang sing ora duwe hak. Wis pun kula sumpah merem tekan mati. Akhirnya sahabat Sa'labah niku ya merem tekan mati. Nah sampean nek pengin nyuntuh sing model ngeten niki ya monggo nek iso. Nek cara kula ya kaboten wong mriki niku aja meneh kok ngoten. Wong ana gedheke wae kadang dibolong. Bolong iki meneh angel. Niku ning niku sing kelas-kelas siji. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, ini sahabat kelas sing nyuntuh kelas iki. Lah ini kan kelas sing sembuh nika. Mula kadang niku ayo delok Kanjeng Nabi niku muridé macam-macam. Ana muridé Nabi ngoten niku. Nabi lagi lungguh parani. Yang Nabi apa Kang? Kula kangen. Kangen. Terus piye? Nggih kula duwe puisi jeneng Nabi, kula pengin menyampaikan puisi cinta. Coba tak rungokno. Sing siji, anta samsun, anta badarun, anta nurun fawqa nur, anta ikziru wa ghali, anta biswaqut sudur. Sing siji gentenan Kang aku. Assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik. Lah Kanjeng Nabi ngono ya mboten nesu malah ya wis ya. Matur nuwun lah iki burdahku PN. Burdane selimut lurik sing biasa dislempangke teng pundake Nabi. Niku malah bocah loro niku dikeki burdane. Jenenge cah desa, keliling kampung ya diputer gitu ye tak seneng. Lho ngoten niku diuber kali sokabat liyane. Ampun, lho nyolong ya mboten. Kula wau ngelem Kanjeng Nabi malah diparingi selimut luri ini ki. Oh ya wis nek ngono berarti dikeki nggih. Oh ya wis berarti Nabi nek dilem ora nesu. Ora wong kula wis praktek wau niku. Oh lha nek ngono berarti sesuk ayo sak kampung moro. Akhire sesuke niku sak kampung moro teng daleme Kanjeng Nabi lah rombongan sak desa ngelem-ngelem Kanjeng Nabi. Lah di antara rombongan niku ana sing gawa ken kendang gawa dup tung tang tung tung tang tung tung tang tung. Akhirnya teng daleme Nabi niku rame. Tiang terbangan kali tiang ngelem Kanjeng Nabi, sahabat Ali mlebet, sahabat Utsman mlebet rame. Lho kok ngerti-ngerti sahabat Umar ora ngerti apa teko ngamuk. Apa iki tang tung mrepeki kuping jikok kendange banting bek pecah rampung. Mula ana ulama sing ngaramke penggunaan terbang soalnya Sayyidina Umar banting kendang. Nah, tapi Sayyidina Umar banting kendang, tapi ning ngono kan ana sahabat Ali, sahabat Utsman Rasul. Lu kok ngopo sing telu ora apa-apa, kok sing siji nesu. Akhirnya digoleki yo ternyata Sayyidina Umar banting kendang. Soalnya Sayyidina Umar niku tiyange galak. Mboten seneng nyanyian. Sayyidina Umar niku kan keras wonge mboten seneng nyanyian. Dadi nek arep terbang bareng niku gedeng apae. Lemen tang tung ngoten niku banting ngoten niku mawon. Sayyidina Umar niku tiyange keras. Nek maca Quran wong sak kampung iso mlayu. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Ali. Lah nek Sayyidina Umar nek maca Quran sak kampung ya wedi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. kok ora muni Allah sampean? Lho lange berarti ora cocok. Cocoke Sayyidina Ali, Sayyidina Umar iku nek khotbah wong sak masjid mlayu. Sing liyane nggo tongkat. Ono sing nggawa tombak. Eh dina Umar mboten pedange ditutut ngene iki takelah. Eh dah sampe dene ngene kabehne dina sing wis khotbah. Karo rasane ora umum. Setan non krungu langkahe Sayyidina Umar niku mlayu. Saking kerase wong. Mula Sayyidina Ali niku sampe nazar, wah kok galake kaya ngene iki tenono kok. Nek takoni malaikat mungkar nakir jawabe opo kira-kira. Mula sedane Sayyidina Umar kuburane dikuping kali Sayyidina Ali. Lah wong padha kramate ya krungu, ternyata malaikat mungkar nakir mawon sopan. Assalamualaikum, salam. Sopo iku? Mungkar nakir ya, ono apa? Ini protap ajeng takok. Takok apa? Ya marobuka. Ya Allah. Nang apa meneh? Ampun niku mawon. Niki sing cerita Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Makkah. Malaikat pamit cendak gulune kok piye. Tau kak takok merobu kala saiki wa merobu kuma. Ya Allah padha ae wis kok mulai. Ora ono sing diwedeni karo Sayyidina Umar saliyane Allah, Rasulullah karo bojone. Dadi sing diwedeni Sayyidina Umar itu telu, Allah, Rasulullah karo bojone. Mula nek ana wong kok gualak tapi karo bojone kok kutuk, ah niku Sayyidina Umar. Nggih niku Pak Mukhlis bareng ngene iki. Nggih lah, Pak Taufik niku mboten niku galak niku. Tapi karo bojone nggih kados iki sami wae. Wong kula niku lho sampe kula krumusan banter nang elingan suarane bojoku. Oh lho, kula niku galak. Wah, ngono ya maklok, ngono jenopo. Wong kula lagi arep bales ah ngoten niku. Lah mula teng kitab kuku dulu jan niku dipun sebataken ja aro julun ila Umar bin Khattab. Ana wong lanang teko nggone Sayyidina Umar, sapa? Abu Dzar. Abu Dzar niku kepala suku panglima perang sugih gelut menangan tapi ndek bojo siji cerewete ora umum. Sampai Sayyidina apa sampai Abu Dzar aku lu kurang apa ya? Gelut menangan panglima perang dhuwit ya akeh. Ganteng lah di bojo siji kok cerewete ngono di tenon tak tukar tambah ya. Akhirnya sahabat Abu Dzar pengen curhat kira-kira wong wedok cerewet niki nek cara Sayyidina Umar diapakno. Mula sowan teng daleme Sayyidina Umar ajeng curhat bab wong wedok cerewet. Lah kok dugi daleme Sayyidina Umar niku ternyata ya kualik. Ternyata teng daleme Sayyidina Umar niku punyai atiqah lagi ngomeli Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diomeli nyai atiqah ya meneng mawon. Rampung ngomel, Abu Dzar datang. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Abu Dzar ya Umar. Ya Allah kakak Abu, ono gawe apa? Sore-sore kok wis mrene kok dungaren. Lah, mboten sida, padha mawon. Dene kula dadi kula nawa to cerewet. Lah kula niku biyen ajeng rapi niku di ken maos yai kula kitab Uqul Dulujen. Lah bab niku terus kula dengan maos niku kula lho. Sesuk nek tabi contohnya Sayyidina Umar. Aku delok tak delok awakmu iku ya gelut kuat, keras. Tapi aja pisan-pisan nyeneni wong wedok. Kula niku diweling ngoten niku dadi nek nyontoh Sayyidina Umar berarti masih wong wedok ngomel digengken meneng lah niku sing abot kula niku. Diweling niku kula kek muni nggih waktu niku. Akhirnya tekan saat ini bojo kula ngomel nopo mawon kula niku men tau bales. Tak tinggal turu. Lha salah wong wedok niku mboten entuk diseneni cara yai kula ngene nyontoh Sayyidina Umar nek kepengin duwe anak sing hebat contoh Sayyidina Umar diomeli wong wedok meneng mawon sebab nopo wong wedok niku ora entuk diseneni nek wong wedok diseneni niku atine Pak panas semua wong wedok niku pertama kali nek panas langsung munjuk niku cepete mboten umum. Yit ngene iki langsung pual, tapi medune ya gampang. Angger ora petuk geni mau medun meneh. Nah nek petuk bensin ya tu ambang-ambang niku. Lah nek mlane wong lanang niku ya anggap mawon dadi kayu tel teles petuk geni ya. Nek wong lanang kok dadi kaya kapuk, dadi kaya godhong kobo. Lah wong wedok niku nek wis panas niku masalah. Soalnya wong wedok niku nek panas seluruh keluarga melu panas. Panas sih, wong lanang panas, sak keluarga ora masalah. Wong wedok nomor siji nggawa banyu ngombe. Kendine loro wong wedok niku. Kendi kiwa, kendi teng tengen. Lah panase ati niku persis di bawah kendi loro niki jenenge jantung. Lah nek atine panas, kendine niku umob. Banyu susu diombe bayi, bayine ora sih sehat, soalnya ibarat santen niku blundung. Tadi pecah santen niku. Mula wedok niku sudah diomeli jarno mawon. Soale wedok niku abot nek diseneni ora enak atine, masakane ora enak. Ngiringi anak ya anake ora tenang, iris-iris bawang ke kiris tangan. Tangane wedok niku ngoten niku. Lah wong wedok niku kudu digawe tenang, soalnya wong wedok niku tugase ngengkremi endok. Nek angkrem kok mboten tenang munggah medun petarang, petarang endoke kok. Lah, nggih mula wedok niku tugase ati tenang no. Mula wedok niku wis tenang aja munggah medun petarang, tarangan ben tetesane apik-apik. Dan niku mula almar atau imadul bilad ida solukat solukal bilad wa ida fasadat fasadal bilad elek api bangsa negara tergantung wong we itu soalnya bagian kan keremin tau itu weteng sangang ulan ngandut anak rong tahun nyusoni mula tuh kasih wong lanang ini seumur-umur mengsito nopo nyeneng no babonang angkrem wis ning wedok. Angkrem ora tenang nek gelange mek sitok ya tambahi lho. Loro. Pak aku ora tenang angkrem Pak pengen ndak jes tu kok no. Itu kasih wong lanang, mulo wong lanang kudu pinter nyambut. Gawe mulo wong wedok golek bojo elek titik rapopo sing penting pinter nyambut. Gawe wong lanang golek bojo ya ngono elek titik ora apa-apa sing penting pinter angkrem. Lha nggih masa depane niku apik. Dadi iki lho nggih. Dadi guru bab penerusan generasi. Nah, Kanjeng Nabi niku ya omong-omongane ya macam-macam wonten niku, ana sing model terbangan, ana sing nopo niku wae lah. Mula dhewe ning santri ya nek mulai model Sayyidina Umar ya ora terbangan. Tapi nek model Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Rasulullah ya nganggo terbang lho macam-macam. Muridé Nabi niku ya ana sing dawablek niku senengane turu masjid. Nek arep sembahyang ngono ya ora, ya menek Nabi teko niku salaman ngono.